Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, kita lanjutkan. Qala babu qawli Allah ta'ala afa aminu makrallah fala yamanu makrallah illa al-qawmul khasirun al-Araf ayat 99. Penulis rahimahullah mengingatkan dengan bab ini penjelasan bahwa merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah termasuk diantara dosa-dosa yang terbesar. Merasa aman dari makar Allah. Nah, tidak ada rasa takut sehingga merasa aman saja. Ya. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan mudahnya dia bermaksiat. Sebaliknya merasa putus asa dari rahmat Allah, terlalu besar rasa takutnya sehingga tidak ada pengharapannya, tidak ada rasa harapnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dua hal ini min a'zami dzunub, termasuk diantara dosa-dosa yang terbesar. Keduanya menafikan kesempurnaan at-tauhid. Seorang mukmin wajib mengumpulkan, menggabungkan antara dua sifat ini, yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selayaknya burung yang memiliki dua janah, maka seorang mukmin demikian pula menjadikan rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah seimbang, seakan itu adalah dua sayapnya. Perumpamaannya seperti seekor burung yang memiliki dua sayap. Jika dua sayapnya tidak seimbang, dia tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Atau salah satu dari sayapnya tidak berfungsi dengan baik, dia tidak akan bisa terbang. Baik. Dalil yang pertama sekaligus sebagai judul bab, apa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah, yakni ahlul qura yang mendustakan para rasul. Dhamir wawu kembali kepada ahlul qura, penduduk negeri yang mendustakan para rasul. Yang menjadikan mereka mendustakan para rasul adalah karena merasa aman dari makar Allah, tidak memiliki perasaan khauf kepada azab Allah. Naam. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang khasirun. Yani kaum yang halikun, kaum yang akan binasa. Sehingga seorang mukmin muwahhid ahli tauhid harus meninggalkan sifat ini, merasa aman dari makar Allah. Asani dalil yang kedua, wa qawlihi wa man yaqnatu وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. qunut, al-qunut min rahmatillah. Dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang sesat. Melainkan orang-orang yang sesat. Nah, jadi dua sifat ini, ya, merasa aman dari makar Allah, kemudian pada dalil yang kedua berputus asa dari rahmat Allah. Merasa aman dari makar Allah, sebaliknya berputus asa dari rahmat Allah. Jika sifat yang pertama tidak adanya rasa khauf, maka pada sifat yang kedua sebaliknya, sifat khaufnya berlebihan, sifat takutnya berlebihan sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena terlalu takut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan janib al-khauf, janib khauf, bagian khaufnya, rasa takutnya berlebihan, fahuwa ala madhabil khawarij. Sebaliknya barang siapa yang beribadah kepada Allah janib ar-raja, rasa pengharapannya kepada Allah terlalu besar mengalahkan rasa takutnya, fahuwa ala madhab al-murji'ah. Nah, orang-orang khawarij dengan mudahnya mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar karena rasa takutnya berlebihan. Sebaliknya ahlul irja, orang-orang murji'ah, dengan gampangnya melakukan dosa dan maksiat karena berkeyakinan bahwa la yadurru, bahwa dosa itu la yadurru ma'al imani dzambun, dosa itu tidak memudaratkan keimanan. Ahlus sunnah wasat, pertengahan antara dua kelompok sesat itu. Wan ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala asyirku billah. Yang pertama Nabi menyebutkan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa ya'sul rahillah. Kemudian yang kedua putus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah. Yang ketiga adalah merasa aman dari makar Allah. Syahid bahwa dua dosa ini termasuk di antara kabair adz-dzunub, dosa-dosa besar. Nah, Wa'an ibn Mas'udin qala, dalil yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, ini ucapan ibn Mas'ud ya. Nah, wal amnu min makrillah, yang kedua merasa aman dari makar Allah, wal qunutu min rahmatillah, kemudian berikutnya berputus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rahillah, maknanya sama, qunut min rahmatillah. Rawahu Abdul Razzaq. Kalau dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab apa? Kitab hadisnya Al-Musannaf. Baik. Ada asar ini, asar Ibn Mas'ud, juga ada ancaman. Ya, dua dosa ini termasuk dosa besar. Fi masail, kandungan bab ini yang pertama, tafsir ayatil A'raf. tafsir ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan ahlul qura al-mukadzibin lirrusul, ahlul qura yang mendustakan para rasul. Dan Allah menjelaskan bahwa yang menyebabkan mereka mendustakan para rasul itu karena mereka merasa aman dari makar Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Kedua, tafsir ayat Al-Hijr. Tafsir ayat dalam surat Al-Hijr yaitu wa may yaqnutu min rahmati rabbihi lad-dallun. Dalam ayat itu ada celaan terhadap sifat qulub, ya. Naam. Rasa putus asa dari rahmat Allah. Wal hasu 'ala ar-raja, dan ada hasungan, anjuran agar memiliki sifat raja, sifat berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsa, kandungan yang ketiga, syiddatul wa'idi fi man amina makrallah. Itu kafnya di fathah semestinya di sukun, diperbaiki harakatnya. Disukun kaf makrallah. Ancaman yang keras bagi orang yang merasa aman dari makar Allah, yaitu termasuk dari dosa-dosa besar. Rabi'ah, syiddatul wa'idi fil qunut. Ancaman yang besar, ancaman yang keras terhadap sifat putus asa dari rahmat Allah, yaitu termasuk diantara dosa-dosa besar. Nah, kita baca penjelasan Imam Sa'di rahimahullah. Qala bab qaulillahi ta'ala afaminu makrallah, bab yang ke-31. Maksud tarjamah, maksud dari bab ini, annahu yajibu 'alal 'abdi, bahwa wajib atas seorang hamba yakuna khaifan minallah, wajib atasnya takut kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah. Rajian lahu raghiban rahiban, dan juga wajib atasnya memiliki rasa roja, rasa harap kepada Allah. Rabiban wa rahiban. Rabiban sama dengan khauf. Rabiban sama dengan roja, rahiban sama dengan khauf. Ar-raghbah itu sama dengan roja, war-rahbah sama dengan khauf. Nah, jadi dua kalimat setelahnya itu berfungsi sebagai taukid. Taukid apa namanya? Taukid apa namanya? Taukid ma'nawi. Ya. In nazara ila dzunubihi, seorang hamba apabila dia melihat kepada dosa-dosanya, wa adlillahi, dan memandang kepada keadilan Allah, wa syiddati iqabihi, dan kerasnya hukuman Allah, siksa Allah, khasyya rabbahu wa khafahu, maka yang muncul dalam dirinya adalah rasa takut kepada Allah. Ya, jika dia memandang dosa-dosa yang dilakukannya dan siksa yang Allah ancamkan untuk dosa tersebut. Sebaliknya, wa innazara ila fadlihil 'am wal khas, apabila dia melihat, memandang kepada keutamaan Allah yang umum maupun yang khusus, yang umum mencakup semua makhluk, yang khusus keutamaan Allah khusus untuk dirinya sendiri. Wa'afihi asyamil, dan ampunan Allah yang luas, roja wa tama'a, maka dia mengharap dan tamak akan rahmat Allah. Nah, baik. Wa'in wufiqa li ta'ati, dan apabila dia mendapatkan taufik untuk melakukan satu ketaatan, roja min rabbihi tamaman ni'mah, maqbulha, dia berharap kepada Rabbnya kesempurnaan nikmat berupa diterimanya ketaatan yang dia mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Di sini apa? Roja, ya, Sebaliknya wa khafa min raddiha bi tafsirihi fi haqqiha, dan dia takut, khawatir ketaatan tersebut tidak diterima disebabkan karena taksir dia, disebabkan karena bentuk dia melalaikan, kurang dalam melaksanakan haknya fi haqqiha, yakni fi haqqi ta'ah. Nah, tidak sempurna di dalam melakukan ketaatan itu. Dia khawatir ketaatan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini jika itu terkait ketaatan. Sebaliknya jika terkait dengan kemaksiatan, wa ini betul ya bima'asiyatin, dan apabila dia mendapatkan ujian berupa maksiat. Jadi pada hakikatnya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu ibtila, ikhtibar, ujian, cobaan. Ya. Maka raja min rabbihi, yang harus dia lakukan adalah mengharap dari Rabbnya qabula taubatihi wa mahwiha. Nah, dia mengharap kepada Rabbnya diterimanya taubatnya, qabula taubatihi wa mahwaha, dan dihapusnya maksiat tersebut, memirhak kembali kepada maksiat. Di sini yang muncul rasa pengharapan disertai dengan wa khasyya bisababi dha'fi taubati al-iltifat lidzamb, wa khasyya bisababi dha'fi taubati, dan dia khawatir, dia takut dengan sebab lemahnya taubatnya, wal iltifati lidzam, wa yakni bisa babil iltifat lidzam, karena dia melakukan kemaksiatan, an yu'aqab 'alaiha, dia diiqab, dihukum atasnya. Muncul rasa takut. Jadi selalu seimbang, ya. Ketika melakukan ketaatan ada khauf dan ada rojanya. Ketika melakukan maksiat juga demikian, ada roja dan khaufnya. Roja dalam hal diterima taubatnya, takut dalam hal dia diiqab atas maksiat itu. Nah, jadi di garis bawah ya, in nadhara ila dunubi, yang pertama dunub, yang kedua ila fadlih, kemudian yang ketiga in wufiqa li ta'ah, yang keempat in ibtulia bi ma'asiyah. Berikutnya wa inda ni'am wal yasar, ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan-kemudahan, yardullaha dawamaha, Allah Muhammad, dia mengharap kepada Allah agar nikmat tersebut senantiasa dia rasakan, dawamah. Dia mengharap kepada Allah agar nikmat tersebut senantiasa dianugerahkan kepadanya, wa ziyadata minha, dan juga mengharap kepada Allah agar Allah menambahkan nikmat itu. Baik. Jadi jika mendapatkan nikmat, harapannya adalah nikmat itu langgeng terus menerus dia rasakan, dan juga mengharapkan aziyadah, tambahan nikmat. Wa taufiq li syukriha, dan juga dia berharap taufik bisa mensyukuri nikmat itu. Ini harapannya. Lalu kekhawatirannya, wa yakhsha bi ikhlalihi bi syukri min salbiha. Jadi selalu seimbang ya. Terkait dengan nikmat, maka yang dikhawatirkan oleh dia adalah hilangnya nikmat itu disebabkan karena kurangnya rasa syukur. Selalu seimbang. Ya. Sudah berapa perkara? Sudah 5, ya kan? 6. Yang ke-6 berikutnya, wa indal makarih wal masaib, ketika dia mendapatkan musibah dihadapkan kepada hal-hal yang dibenci oleh dia, tidak disenangi oleh dia, musibah, cobaan, yarjullaha daf'aha, maka dia mengharap kepada Allah agar Allah memalingkan atau agar Allah menolak musibah itu darinya. Wa yantadirul farja bihilliha, dan dia menunggu jalan keluar dari Allah jika musibah itu sudah turun. Kalau tadi yarjullah hadafa'a sebelum musibah itu turun, dia mengharap Allah subhanahu wa ta'ala menolak darinya musibah itu, ya, melindungi dia dari musibah. Jika sudah turun, maka dia menunggu dari Allah al-farj, jalan keluar. Wa intadirul faraj wa yarju aidan an yusibahu Allahu 'alaiha, dan juga dia mengharap Allah memberikannya pahala atas musibah itu. Hina yaqumu biwazifatis sabri, ketika dia menjalankan kewajiban sabar menghadapi musibah. Ini harapannya. Lalu apa yang dikhawatirkan ketika ada makarih dan masaib, wa yakhsha min ijtima'i musibataini, dan dia mengkhawatirkan terkumpulnya dua musibah, yaitu fawatil ajri al mahbubi wa husulil amri al makruhi, hilangnya pahala yang disukai dan terjadinya perkara yang dibenci. Nah, dia khawatir dua hal ini terjadi. Dia tidak mendapat pahala sabar, ditambah dia mendapatkan apa yang dibencinya, apa yang tidak diinginkannya. Idza lam yuwaffaq lil qiyam bis-sabr wajib, jika tidak mendapatkan tauhid menjalankan kesabaran yang wajib. Amin. Jadi dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, ar-raja wal khauf harus selalu seimbang, harus selalu ada kedua-duanya. Nah, baik. Tsumma qala rahimahullah, fal mu'minul muwahid, maka seorang mukmin yang bertauhid, fi kulli ahwalihi, pada setiap keadaannya dia mulazimun lil khaufi war raja, senantiasa menetapi rasa takut dan rasa harap, ya, selalu ada dalam dirinya. Wa hadha huwal wajib, inilah yang wajib. Fi kulli ahwalihi, semestinya ada alifnya di situ, ya. Ahwal, ya, hal. Wa huwa nafi, dan itulah yang bermanfaat. Senantiasa menghadirkan rasa takut dan rasa harap. Tadi sudah disebutkan di antara ahwal itu, ya, ittaa'ah. Naam. Wa fil ma'siyah. Wa aidan 'inda ni'am wal masa'ib. Ketika melakukan ketaatan ada rasa raja dan khaufnya. Ketika melakukan maksiat juga demikian. Raja dan khauf senantiasa ada dalam dirinya ketika mendapat nikmat, sebaliknya juga ketika mendapat musibah. Nah, wa bihi tahsulu as-sa'adah, dan dengannya lah tercapai kebahagiaan. Wa yukhsha 'ala al-'abdi min khuluqaini radhilaini, dan dikhawatirkan atas seorang hamba dari dua perangai yang radhilah, yang rendah, yang tercela. Ahaduhuma, yang bernama an yastawliya 'alaihi al-khauf, rasa takut mengalahkannya, menguasainya. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai seorang hamba itu dikuasai oleh rasa takut. Hatta yaqnuta min rahmatillahi wa rauhihi, hingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takutnya sangat berlebihan, perasaan was-wasnya sangat tinggi. Ini berbahaya. Sehingga ketika dia mendapatkan suatu musibah, ujian, cobaan, sudah dia putus asa. Allah musta'an. Ayat asani yang kedua, an yatajara bihir rajau. Merasa harap menghanyutkan dia. Kalau tadi rasa takut mengalahkan dia, ini sebaliknya, rasa harap menghanyutkan dia. Dia hanyut, ya, terlalu tinggi rasa harapnya, berlebihan rasa rojaannya, sehingga hanyut dalam perkara itu. Hatta ya'mana makrallah, sehingga dia merasa aman dari makar Allah. Wa'ukubati atau wa'ukubatahu, dan merasa aman dari siksa Allah. Ini kembalikan dari yang pertama. Famata balagat bihil halu ila hadza, apabila keadaannya balagat bihil hal sampai pada taraf ini, faqad dayya'a wajiba al-khawfi, maka berarti dia telah menelantarkan kewajiban al-khawf war-raja, kewajiban memiliki rasa takut dan kewajiban memiliki rasa harap. Alladzain huma min akbari usuli tauhid, yang mana keduanya merupakan usul tauhid yang terbesar, fondasi asas tauhid yang terbesar. Al-khawf war-raja huma min akbari usuli tauhid wa wajibat al-iman, dan termasuk di antara kewajiban-kewajiban iman yang terbesar. Nah, jadi dua perkara ini ya harus kita jauhi demi sempurna, demi sempurnanya tauhid kita semua. Al-qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah, dan yang kedua merasa aman dari makar Allah. Kemudian berikutnya Al-Imam Musta'di rahimahullah akan menyebutkan sebab, ya, sebab kenapa seseorang bisa merasa aman dari rahmat Allah, dan juga sebab kenapa seseorang bisa merasa putus asa dari rahmat Allah. Sebab kenapa seseorang bisa merasa aman dari makar Allah, sebab kenapa seseorang merasa putus asa dari rahmat Allah. Badal adzan suruh masuk ya. Naam. Wala wal wali walil qunuti min rahmatillahi wal ya'si min rauhihi sababan mahzuran. Berputus asa dari rahmat Allah memiliki dua sebab yang harus dijauhi, mahzuran. Nah, dua sebab yang berbahaya yang harus dijauhi. Ahaduhuma, yang pertama, kenapa seseorang bisa berputus asa dari rahmat Allah, an yasrifal abdu ala nafsih. Seorang hamba menzalimi dirinya, wa yatajarra'a 'ala al-maharim, dan berani melakukan hal-hal yang haram, wa yasirru 'alaiha, dan dia terus-menerus melakukannya, wa yusammimu 'ala al-iqamati 'ala al-ma'siyah, dan dia bertekad ingin terus melakukan maksiat. Yaqta'u ta'amahu min rahmatillah, dan dia memutus rasa harapnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع رحمته. Disebabkan karena dia terus-menerus melakukan sebab-sebab yang bisa menghalangi datangnya rahmat Allah. فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. Dia terus-menerus demikian hingga hal tersebut menjadi sifat perangai yang senantiasa menetapinya, lazim, terus ada padanya, tidak bisa lagi hilang. Nah, ini ya, orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, bahkan yukhammi malal iqamah jalan maksiat, dia bertekad akan terus di atas maksiat, nggak ada sedikit pun keinginan dalam dirinya ingin bertobat, sedikit pun nggak ada perasaan ingin bertobat juga nggak ada, karena sudah yusammi alal iqamah jalan maksiat. Baik, sudah bertekad terus di atas maksiat itu, mungkin di atas ya. Hadza ghayatu ma yuriduhu syaitan, dan ini merupakan puncak yang diinginkan oleh setan minal abdi dari seorang hamba. Nah, ini kita dapatkan pada ahli maksiat yang na'am tidak lagi memiliki harapan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata wasala ila hadzal hadd, dan apabila dan kapan dia sampai pada batasan ini, lam yurjalahu khairun, tidak akan diharapkan lagi untuknya kebaikan, illa bitaubatin nasuhin wa ikla'in qawiyyin, kecuali dengan taubat nasuhah, taubat yang shodiqah, jujur, dan ikhla'in qawiyyin, mencabut diri dari maksiat itu dengan kuat. Nah, wallahu a'lam. Nah, jadi kesimpulan sebab yang pertama yang menyebabkan seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah al-israr 'ala al-maharim. Ya, al-israr 'ala al-maharim. Terus menerus melakukan maksiat. Nah, dan ini musyahad, ya, kita benar menyaksikan di kehidupan nyata ada orang-orang yang demikian keadaannya karena terus-menerusnya dia di atas maksiat sehingga merasa tidak memiliki lagi harapan. Sebagai contoh kecil, di bulan puasa kemarin banyak artikel yang beredar di medsos, di WA, tidak diterima puasanya orang yang tidak sholat. Orang yang biasa maksiat, orang awam membaca itu, kalau begitu saya gak usah puasa aja karena saya tidak sholat. Akhirnya dia bebas makan di siang hari, makan di warung coto, makan di warung bakso. Kenapa? Karena anggapannya, karena saya tidak sholat, dia percuma puasa. Nah, seperti ini, karena saya tidak sholat, percuma saya puasa. Akhirnya sudah tidak sholat, tidak puasa juga. Ini al-israr, sebabnya karena israr, terus menerus di atas maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Semestinya kan introspeksi diri, evaluasi diri. Oh, orang yang berpuasa tapi tidak sholat, tidak diterima puasanya. Kalau begitu saya mau sholat. Dan sekarang saya akan sholat, saya akan berpuasa di bulan Ramadan. Semestinya kan begitu. Tapi justru dibalik. Kalau gitu sekalian gak usah puasa. Ini orang putus asa ini. Tidak ada harapan lagi sudah. Sekalian istilahnya apa? Sudah basah, sekalian mandi. Sebab yang kedua, tsani an yaqwa khauful 'abdi bima jannat yadahu min al-jara'im. Kekhawatiran seorang hamba terlalu kuat, terlalu besar terhadap apa yang dilakukan olehnya, apa yang diperbuatnya, jannat yadahu, apa yang diperbuatnya, minal jaroin, dari kejahatan-kejahatan. Nah, dia melakukan suatu maksiat, suatu jarimah. Khawatirannya terlalu besar. Wayad'uhu ilmu, disertai dengan lemahnya ilmu dia, bimalillahi min wasi'i ar-rahmati wal maghfirah. Lemahnya ilmu dia tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah. Wa yadhunnu bijahlihi annallaha la yaghfiru lahu. Dan dia menyangka dengan kejahilannya bahwa Allah tidak akan mengampuninya, wala yarhamuhu, dan tidak akan merahmatinya, walau taba wa anaba, walaupun dia taubat dan kembali kepada Allah. Ini seperti kisah fatwa siapa? Alim yang ditanya oleh orang yang telah membunuh 99 jiwa. 100 kurang 1. Akhirnya digenapkan jadi 100. Alim yang berfatwa bahwa kamu tidak ada lagi taubat bagimu, jadi korban juga. Karena itu tadi, ya, selalu takut dia. Dan ketakutan yang berlebihan itu disertai dengan lemahnya ilmu dia tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah. Semakin menjadi. Nah, jahil dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, pentingnya kita belajar asmaus sifat. Ya, di situ kita akan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dipelajari adalah sifat ar-rahmah wal maghfirah, sifat rahmat dan ampunan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Maha luas rahmat dan ampunannya. Wa tabu'u iradatuhu, sehingga keinginannya melemah. Faya ya'asu minar rahmah, sehingga dia pun berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena iradahnya sudah melemah. Wa hadha minal mahadir ad-dharra an-nasi'ah, dan ini termasuk di antara mahadir, bahaya-bahaya yang memberikan madarat. An-nasi'ah, yang muncul min, disebabkan karena dha'fi ilmi al-'abdi bi rabbih, lemahnya, dha'ifnya ilmu seorang hamba terhadap Rabb-nya. Wajibnya mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Jangan malas belajar. Apalagi terkait dengan bab ini. Nah, perhatikan orang yang lemah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, jatuh pada mahadir ini. Wa ma lahu min al-huquq, mestinya di spasi wa ma lahu, ya, tapi di situ tersambung. Nah, dan juga disebabkan karena lemahnya pengetahuan seorang hamba terhadap hukukullah, hak-hak Allah. Wa min dha'fin nafsi wa ajziha wa mahalatiha, dan juga disebabkan karena lemahnya jiwa itu dan rendahnya jiwa itu. Nah, bukan jiwa yang memiliki himmatun aliyah, bukan jiwa yang memiliki cita-cita yang tinggi. Qala falau arafa hadha rabbahu, seandainya orang ini, arafa failnya ya pada dhamir hadha, falau arafa hadha, yani hadha al-insan, rabbahu, seandainya orang ini mengenal Rabbnya dengan sebenar-benarnya pengenalan tentunya, ya, ma'rifatullah. Ini merupakan kewajiban pertama sebenarnya bagi seorang hamba, sebagaimana al-muqarrar hi al-usulus salasa. Naam. Seandainya orang ini mengenal Rabbnya, walam yakhlud ilal kasli, dan tidak menerus di atas sifat malas, la'alima, tentu dia akan mengetahui, anna adna sa'yin, bahwa usaha yang paling minimal, adna sa'yin, usaha yang paling minimal, yusiluhu, akan mengantarnya ila Rabbi, kepada Rabbnya. Subhanallah. Ya. Selama disertai dengan keikhlasan dan mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan yang sedikit, usaha yang sedikit akan menyampaikan dia kepada Rabbnya, wa ila rahmatihi, dan akan menyampaikan dia kepada rahmat Allah, wa judihi wa karamih, dan kepada kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jud wal karam maknanya sama, yaitu kedermawanan Allah azza wa jal. Nah, itu tentang sifat putus asa dari rahmat Allah. Sekarang walil amni min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Walil amni min makrillah aidan sababan muhlikani, juga memiliki dua sebab yang membinasakan. Ahaduhuma, yang pertama, i'radul abni 'anid din, berpalingnya seorang hamba dari agama, wa ghaflatuhu, dan kelalaian dia terhadap agama, an ma'rifati rabbih, dan lalainya dia dari mengenal Rabbnya, wa ma lahu minal huquq, dan mengenal hak-hak Allah, wa tahawunuhu bidzalik, dan sifat tahawun dia, bermudah-mudahan, menyepelekan hal itu, fala yazalu mu'ridan ghafilan muqassiran 'anil wajibat, senantiasa dia berpaling, lalai, dan kurang dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Munhamikan fil muharramat, dan terus-menerus mengerjakan hal-hal yang haram, hatta yatmahallu khaufullahi min qalbi, hingga rasa takut hilang dari hatinya. Rasa takut kepada Allah hilang dari hati. Nah, baik. Ini keadaan orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'alluman wa la amalan. Berpaling, tidak mempelajari agama Allah, tidak pula mengamalkannya. Sehingga yatmahillu khawfullahi min qalbi, rasa takut kepada Allah hilang dari diri. Jika rasa takut itu sudah hilang, maka dia pun tidak akan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dengan mudahnya melakukan dosa dan maksiat karena rasa takut itu sudah hilang. Wala yabqa fi qalbihi minal imani syai'un. Bahkan bisa sampai kepada tahap di mana tidak tersisa lagi iman sedikit pun dalam hatinya. Kenapa? Li'annal imana yahmilu ala khaufillah, karena keimanan itu akan membawa kepada rasa takut terhadap Allah, wa khaufi qabi, dan takut kepada hukumannya ad-dunyawi wal ukhrawi, di dunia dan di akhirat. Nah, artinya ini adalah patokan, ya. Nah, keimanan seseorang itu dilihat dari rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sudah tidak ada rasa takut dalam dirinya, berarti juga tidak ada keimanan dalam diri. Tidak takut kepada azab Allah di dunia maupun di akhirat. Azab dunia tentunya lebih ringan daripada azab akhirat. Asani, sebab yang kedua, an yakuna al-'abdu 'abidan jahilan. Kalau tadi al-irad 'anid din, berpaling dari agama. Sekarang dia ahli ibadah tapi jahil. mujiban binafsi, selalu merasa takjub. Nah, merasa ujub terhadap dirinya, magruran bi amali, tertipu dengan amalannya. Fala yazalu bihi jahluhu hatta yudilla bi amalihi. Senantiasa kejahilan itu ada pada dirinya hingga yudilla bi amalihi, merasa tertipu dengan amalannya. Wa yazulul khaufu anhu, dan rasa takut hilang dari dirinya. Wa yara anna lahu indallahi maqamatal 'aliyah, dan dia memandang bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fa yasiru aminan min makrillah, sehingga merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari siksa Allah. Muttakilan ala nafsihi ad-dha'ifah al-mahinah, bersandar kepada dirinya yang lemah dan hina. Wa min huna yukhdalu wa yuhalu bainahu wa bainat tawfiq, dan dari sinilah dia dibiarkan dan terhalangi mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa alladhi jana ala nafsihi, karena dia sendirilah ya menzalimi dirinya, melakukan kejahatan atas dirinya. Yang kedua ini terkait dengan ahlul ibadah. Kalau kita ingin mencontohkan secara spesifik, seperti orang-orang tasawuf, ya, ahli ibadah jahil merasa ujub dengan tingkat ma'rifat, ya, kata mereka paling tinggi. Nah, paling terakhir, tingkat ma'rifat itu paling terakhir. Kalau sudah mencapai tingkat ma'rifat, tingkat kasyaf, bisa melihat Allah, kata mereka, ya, mereka bebas dari beban-beban syariat. Tidak wajib lagi sholat, ya, boleh minum-minum khamar, boleh melihat wanita-wanita cantik dan menganggap wanita-wanita cantik itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, seperti itu coba. Ditahrif ayat-ayat Allah. Ayat hadis menyuruh kita menundukkan pandangan kalau mereka tidak. Justru itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Ini kacau kalau sudah kayak gini. Iya kan? Nah, sehingga merasa aman, bebas tidak sholat, bebas melakukan ini dan itu, makan ini dan itu yang dilarang dalam syariat, bebas. Ini orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Abid jahil mu'jiban bi nafsih maghruran bi amali. Ingat-ingat itu. Iya. Kalau yang pertama tadi karena berpaling dari agama. Nah, baik. Yang kedua, ahli ibadah yang jahil yang takjub terhadap dirinya. Fa bihadha tafsil, maka dengan rincian ini tu'rafu munafatu hadhil umur bitauhid, maka diketahuilah ya perkara-perkara ini sebabnya kenapa bisa menafikan tauhid. Nah, yakni dua perkara ini, al-qunutu min rahmatillah wal makruh tanam wal amnu min makrillah subhanahu wa ta'ala. Al-qunutu min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah, menafikan taufik, dan juga perasaan aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Sebelum kita tutup, merasa aman dari makar Allah, apanya yang berlebihan, apanya yang kurang? Merasa aman dari makar Allah, apanya yang berlebihan? Muhammad, khaufnya kah atau rojanya? Dia merasa aman dari makar Allah, aman-aman saja sudah, yang haram lakukan, yang wajib tinggalkan, aman, sudah dapat tiket masuk surga. Ini apanya yang berlebihan? Rojanya sen. Tidak ada rasa khauf atau khaufnya sangat kecil. Sebaliknya al-qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah, apanya yang berlebihan? Surat. Isra, Isra, Isra. Apa? Apanya? Ah? Apanya yang berlebihan? Khaufnya ya, rasa takutnya yang berlebihan. Ya, tidak ada rasa rojaknya. Ataukah kalau ada itu sedikit sehingga sudah putus asa? La ilaha illallah, putus asa. Orang yang putus asa kayak gitu. Sudah stres, sudah banyak berkecamuk dalam pikirannya, sudah putus asa. Nah, ini karena kejahilan dia tentang rahmat dan ampunan Allah ya luas. Ya, jadi jangan merasa putus asa dari rahmat Allah, dan juga sebaliknya jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Ya, sifat khauf dan roja itu harus selalu seimbang agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa ilahuna jazakumullahu khairan.